Bab yang ke-26 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Hesta Aksoina. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-26. Peri meriwayatkan orang naik kereta ekspres sepanjang Stillswijze-Spoorweg, jalan kereta api Lautan Teduh sebelah selatan. Maka jurusan kereta api yang melalui bagian tanah Amerika yang amat lebar itu biasanya disebutkan oleh bangsa Amerika dengan perkataan dari lautan sampai ke lautan. Akan tetapi, sesungguhnya jurusan Stillswijze-Spoorweg itu terbagi atas dun kebagian yang besar, yaitu jalan kereta api yang dinamakan Central Pacific dari San Francisco sampai ke Ogden, dan Union Pacific dari Ogden ke Omaha. Maka dari Omaha, jalan kereta api itu bercabang 5, yang selalu menghubungkan tempat itu dengan New York. New York dengan San Francisco itu dihubungkan oleh jalan kereta api yang panjangnya 3.786 mil. Maka jalan kereta api itu di antara Omaha dan Lautan Teduh sebelah selatan melalui tanah yang sebagiannya didiami bangsa Indian dan bangsa yang masih biadab. Tanah luas itulah yang mula-mula diduduki oleh bangsa Mormon dalam tahun 1845, yaitu sebelah mereka diinyakan dari tanah Illinois. Dahulu kala, orang berjalan dari New York ke San Francisco secepat-cepatnya 6 bulan lamanya. Maka sekarang perjalanan itu hanyalah 7 hari saja lamanya. Dalam tahun 1862, diperbuat oranglah jalan kereta api, yang letaknya antara paralel yang ke-41 dan 42. Meskipun waktu itu utusan-utusan dari negeri-negeri sebelah selatan tanah Amerika mencegah keras membuat jurusan jalan kereta api yang tersebut, karena mereka minta diadakan kereta api di sebelah selatan. Presiden Lincoln yang telah meninggal dunia, hingga sekarang masih juga dicintai oleh rakyat. Dengan tangan sendiri telah memasang rel yang pertama di daerah Nebraska, dekat kota Omaha. Setelah rel yang pertama itu dipasang, maka dengan kecepatan secara Amerika, yaitu suatu kecepatan yang tak terganggu oleh keperluan lain-lain, pekerjaan itu dilanjutkan oranglah. Kecepatan itu pun tiadalah menyebabkan kurang baik pekerjaan itu. Di tanah Prairie, orang boleh menyelesaikan jalan kereta api setengah mil panjangnya sehari. Sebuah lokomotif yang berjalan di atas rel yang dipasang sehari lebih dahulu membawa rel-rel yang hendak dipasang esok harinya. Demikianlah selanjutnya lokomotif itu berjalan di atas rel yang habis dipasangnya. Jalan kereta api Pacific Railroad itu banyaklah cabang-cabangnya di negeri-negeri Iowa, Kansas, Colorado, dan Oregon. Keluar dari Omaha, kereta api itu menyusur tepi Sungai Platte sampai ke muara cabang sungai itu yang sebelah utara. Kemudian melalui cabang sungai yang sebelah selatan, masuk ke daerah Laramie, naik ke bukit-bukit Wasat, lalu melingkung menuju Danau Zoutmere, Danau Garam, maka sampailah ke South Lake City, yaitu ibu negeri bangsa Mormon. Di sana menurunlah ke tanah rendah Tuila, melalui hutan-hutan, bukit-bukit Cedar dan Humboldt, menurut tepi sungai Humboldt dan naik bukit Sierra Nevada. Sudah itu menurunlah pula ke tanah Sacramento sampai ke Lautan Teduh. Sedang jalan kereta api itu turunlah tak lebih daripada 40 ella dalam tiap-tiap mil. Demikian juga di bukit Ross Jebert. Maka jalan kereta api itulah yang terpanjang, yaitu 7 hari berkereta lamanya. Maka Phileas Fogg berharap pada tanggal 11 akan sampai ke New York dan dari sana berangkat dengan kapal menuju Liverpool. Adapun kereta api yang dinaiki oleh Phileas Fogg itu adalah beberapa kereta yang tersambung-sambung dan bagiannya masing-masing beroda 4 buah, sehingga segala lingkungan jalan pun boleh diturutnya dengan mudahnya. Kereta api itu tiada dibagi-bagi menjadi beberapa bilik. Penjala 2 jurus tempat duduk sepanjang kedua sisinya, sedang diantaranya itu adalah disediakan tempat orang berjalan ke kamar pakaian dan ke tempat-tempat keperluan lain. Kereta-kereta yang semacam itu dipersambung-sambungkan suatu dengan yang lain dengan titian. Maka dengan pertolongan titian itu, penumpang pun bolehlah keluar masuk dari kereta yang sebuah kepada yang lain. Maka oleh karena itu, penumpang pun boleh datang ke kereta tempat orang bercakap-cakap, kereta tempat makan, dan tempat minum kahwa. Hanya karena tempat komedilah yang tak ada di situ, tetapi kemudian hari barangkali akan diadakan juga. Maka sepanjang jalan keluar masuklah tukang jual kitab-kitab dan surat-surat kabar yang menawarkan jualannya kepada penumpang-penumpang. Demikianlah juga tukang jual minuman, makanan, dan serutu. Orang yang suka membeli pun tak kurang. Jam pukul 6 petang, kereta api pun berangkat meninggalkan stasiun Auckland. Malam hari amat dinginnya dan gelap gulita, langit tertutup oleh awan yang hampir-hampir menjatuhkan salju. Kereta api tiada terlampau cepat benar. Terhitung dengan berhenti-hentinya, perjalanan kereta api itu tak lebih dari 20 mil dalam sejam, yaitu kecepatan yang boleh menyampaikan maksud akan menuju satu ujung tanah Amerika dari ujungnya yang lain. Pada waktu itu, penumpang-penumpang boleh dikatakan tinggal duduk termenung, orang bercakap tak banyak. Lain daripada itu, mereka banyak yang tidur. Paspartu duduk berdekatan dengan Fix, tetapi tiada berkata-kata dengan dia. Semenjak kejadian-kejadian yang dahulu itu, persahabatan antara kedua mereka itu menjadi kuranglah. Seorang dengan yang lain kurang menaruh kepercayaan. Sesungguhnya Fix tak berubah adat istiadatnya, tetapi Paspartu senantiasa menaruh dendam. Setelah kereta api berjalan sejam lamanya, maka turunlah hujan salju dan dikerintik. Tetapi untunglah tak mengganggu perjalanan kereta api itu. Dari jendela orang pun tak lain kerjanya hanya melihat salju seluas pemandangan. Jam pukul 8, maka datanglah seorang steward yang memberitahukan kepada penumpang-penumpang bahwa saat itulah waktu tidur. Kereta yang dinaiki oleh Fogg dengan teman-temannya itu ialah sebuah kereta tempat orang tidur. Dengan sebentar kereta itu pun dijadikan oranglah sebuah tempat tidur. Bangku-bangku dibalikan oleh alat-alat yang baik peraturannya, lalu berubah menjadi semacam balai-balai tempat tidur yang tertutup dengan kelambu. Alas tilamnya putih bersih dan bantalnya amat lunaknya. Apabila penumpang terlentang sebentar saja, maka tidur nyenyaklah ia, seolah-olah ia tidur dalam bilik kapal. Sementara itu, maka kereta api teruslah juga berjalan melalui tanah California. Maka bagian tanah California itu yaitu terletak antara San Francisco dan Sacramento. Tanahnya tiada banyak berbukit, disitulah jalan kereta api dinamai Central Pacific Road. Jurusan kereta api itu mulai dari Sacramento, membelok ke timur menuju jurusan kereta api yang dari Omaha, dari San Francisco ke ibu kota California, maka jalan kereta api menuju ke timur laut, menyusur pantai sungai Amerika yang bermuara di laut pada sebuah tempat yang bernama San Pablo. Jauhnya antara kedua kota itu 120 mil yang dijalani oleh kereta api dalam 3 jam lamanya. Kira-kira pukul 9 kereta api pun lepaslah dari Sacramento, sedang penumpang-penumpang masih nyenyak tidur. Sebab itu mereka pun tiada mengetahui ibu kota itu, yakni tempat kedudukan majelis pemerintah di California. Dan tiada melihat pelabuhan yang amat permainnya, jalan-jalan raja yang amat elok, rumah-rumah makan yang indah-indah, dan gereja-gereja yang bagus. Setelah kereta api meninggalkan Sacramento dan melalui Junction, Rocklin, Auburn, dan Colfax, sampailah kereta itu ke bagian hutan yang lebat di Sierra Nevada. Pukul 9 pagi, maka dilaluinya lah Kisco. Sejam kemudian, daripada itu kereta tempat tidur dijadikan sebagai biasa kembali. Maka penumpang-penumpang dapat menengok dari jendela keluar, melihat tamasya yang indah-indah di pegunungan kiri kanan. Kereta api senantiasa menurut lengkungan-lengkungan gunung. Pada tempat yang curam, jalan kereta api digali pada sisi gunung. Di tempat lain, jalan itu seolah-olah tergantung di atas jurang-jurang yang amat dalam. Pada tempat-tempat yang lengkung, kereta api membelok yang kemari sebagai ular. Kemudian berjalanlah kereta api di dalam jurang-jurang yang seakan-akan tak dapat dijalani. Lokomotif yang berkilat dengan lentera-lenteranya yang bersinar amat terang, loncengnya yang cemerlang sebagai selaka dan alat penangkap kerbau yang di depan lokomotif itu, semuanya menjadikan kereta api itu amat hebatlah kelihatannya. Sulingnya yang amat nyaring dan suara perjalanannya yang sebagai petir jauh-jauh itu, bersahut-sahutan dengan suara gelora pasang naik dan bunyi air-air mancur sepanjang jalan, dan asapnya pun menutupi daun-daunan seluruh hutan yang dilaluinya. Sedikit saja atau hampir-hampir tak ada tembusan-tembusan dan jembatan-jembatan yang dilalui. Jalan kereta api berbelok-belok mengelilingi bukit-bukit, tiada memintas melalui jalan yang pendek. Dengan melalui tanah rendah Carson, maka hampir-hampir pukul 9 sampailah kereta api di daerah Nevada, dan jurusan jalan kereta api masih ke timur laut juga. Pada pukul 12, kereta api itu sampai ke Reno. Maka penumpang-penumpang pun berhentilah di sana 20 menit lamanya akan makan. Mulai dari tempat itu, kereta api berjalan menyusur tepi sungai Humboldt beberapa mil ke utara. Kemudian, maka jalan kereta api itu membelok ke timur dan meninggalkan sungai itu setelah sampai pada anak-anak bukit Humboldt yang berbanjar-banjar sampai ke batas Nevada di sebelah timur. Setelah fog, Aude dan teman-temannya selesai makan, kembalilah pula mereka ke kereta. Maka duduklah mereka yang keempat itu dengan senang hati, melihat tamasya yang tampak dari kereta api, yaitu padang rumput yang amat luas, bukit-bukit yang kelihatan jauh-jauh, dan sungai-sungai yang besar-besar gelombangnya. Terkadang-kadang kelihatanlah bison, yaitu sebangsa lembu liar, berkerumun jauh-jauh, seolah-olah tanah hitam yang bergerak-gerak rupanya. Dari sebab amat banyaknya binatang itu, acap kalilah pergerakan bison itu merintangi perjalanan kereta api. Kerap kali orang melihat bison beribu-ribu ekor berjalan sepanjang jalan kereta api, oleh karena itulah lokomotif terpaksa berhenti sementara, hingga terlepas daripada bahaya itu. Pada waktu itu, kereta api yang dinaiki Fogg dan teman-temannya terpaksa juga berhenti karena bahaya itu. Menjelang pukul 3 malam adalah kira-kira 10-12 ribu bison yang menghalang-halangi perjalanan kereta api. Setelah kereta api dilambatkan jalannya, masinis mencoba melanjutkan perjalanannya. Tapi sia-sialah maksudnya, dan terpaksalah menghentikan terlepas dahulu daripada bahaya itu. Penumpang-penumpang boleh mengamati binatang itu dengan seterang-terangnya, bagaimana ia berjalan dengan perlahan-lahan dan sebentar-sebentar kedengaran suaranya yang amat hebat. Binatang itu dinamakan oleh orang Amerika buffalo. Punggungnya tinggi, tanduknya lebar di bawah, sedang kepala dan kodoknya berambut panjang. Barang apapun juga, tak boleh melanggar perjalanan binatang-binatang itu. Apabila bison itu telah berjalan, dengan daya apapun orang tak boleh mengubah tujuh perjalanannya. Keadaan yang sedemikian itu dikatakan banjir daging hidup yang tak boleh dilawan dengan alasan apa juga pun. Sekalian penumpang yang berdiri di titian antara kereta-kereta melihat dengan nyata keadaan yang ajaib itu, Phileas Fogg tinggal duduk di atas bangkunya. Meskipun ia tengah dalam perjalanan yang tergesa-gesa, dengan sabar juga ia menantikan hingga binatang-binatang itu nyah dari tempat itu. Paspartu amat marahnya karena lambat perjalanannya itu, maulah ia menembakkan pistolnya kepada binatang-binatang itu. Maka berkatalah Paspartu sama sendirinya, "Tanah apa ini? Sekalian kereta api boleh tertahan oleh binatang-binatang celaka itu. Penyakit bison rupanya. Bersih merajalela saja. Sekali-kali tak memperdulikan apa-apa. Tahukah sudah Tuan Fogg akan rintangan ini? Bermula ia hendak melilingi dunia. Apakah gerangan sebabnya maka masinis tak berani memajukan lokomotifnya supaya hancur dulu binatang-binatang khianat itu? Sesungguhnya masinis tahu benar bahwa ia tak boleh melakukan seperti yang dikehendaki oleh Paspartu itu. Ia percaya bahwa bison seekor dua ekor akan binasa oleh perkakas perangkap yang ada pada lokomotif. Tetapi sebab binatang itu beribu-ribu banyaknya, niscaya binasalah perkakas penangkap itu kelak, dan lokomotifnya terpaksa berhenti, sedang kereta-kereta pun akan jatuhlah dari rel. Sehingga rusak binasalah kelak, tak boleh melanjutkan perjalanan lagi. Usaha yang amat baik, yaitu menantikan saja sampai luput dahulu daripada bahaya itu. Sudah itu perjalanan kereta api dikencangkan akan memperoleh waktu yang hilang kembali." Perjalanan binatang-binatang itu 3 jam lamanya. Barulah sunyi pada waktu terbenam matahari. Pada saat itu, bison-bison yang terbelakang lalulah melintas rel, sedang yang di depan sudah jauh tak kelihatan lagi. Ketika kereta api melalui bukit-bukit Humboldt, hari sudah pukul 8 malam. Jam pukul 9:30 sampailah kereta api ke daerah Utah, yaitu tanah yang berdanau garam, yang ajaib, yang didiami oleh bangsa Mormon. Akhir bab yang ke-26.